Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyarah al ikhwah wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala firman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia-manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, target utamanya adalah takwa. Allah juga menyebutkan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, untuk menghambakan dirinya kepadaku, untuk menyembah aku semata. Dari awal Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin, tujuan dan target utama daripada penyembahan tersebut adalah takwa. Oleh karena itu, ibadah-ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita, targetnya juga takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ikhwatiddin, di surah Al-Baqarah ayat 21 yang pertama kita baca tadi, Allah menyuruh seluruh umat manusia untuk menghambakan diri kepadanya agar bertakwa. Kemudian dalam surah Adz-Dzariyat di ayat yang kedua yang kita bacakan, Adz-Dzariyat 56, Allah menciptakan manusia ya untuk mengimah, menghambakan dirinya kepada Allah. Kemudian Al-Baqarah 185, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa agar kita bertakwa. Jadi target daripada pelaksanaan ibadah penghambaan diri kepada Allah yaitu untuk bertakwa. Apabila seorang hamba beribadah namun tak membuat dirinya bertakwa, tandanya ibadahnya tak diterima. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Ma'idah 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah, menerima kebaikan dari orang-orang yang bertakwa saja. Kata-kata innama yataqabbalullah, innama di sini yufidul hasr, yang menunjukkan batasan. Sesungguhnya Allah hanya, jadi ada kata hanya, tidak ada sesungguhnya. Seperti innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu harus dengan niat, dibatasi dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan, dibatasi dengan niat. Al-Maidah 27 tadi menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah orang-orang yang bertakwa saja. Berarti apabila ada satu ibadah yang tidak membawa kita pada derajat takwa, tandanya ibadah tersebut tak diterima. Karena sekali lagi, Allah hanya menerima ibadah orang yang bertakwa. Kebalikannya, yang tak bertakwa tak diterima amalannya. Ini disebut Rasulullah dalam hadisnya, kam min sha'imin laisa lahu min nasibin illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tak dapat apa-apa, tidak ada nilai sama sekali, yang dia dapati hanya lapar dan dahaga saja. Rasulullah sebutkan berapa banyak orang yang berpuasa, artinya puasanya diakui alias sah, puasanya sah, tak perlu dia ganti. Karena konsekuensi dari puasa yang tak sah, dia harus ganti, dia harus qadha di waktu yang lain. Kalau puasa yang sah namun tak diterima, tak perlu diganti. Dengan artian, setiap ibadah yang sah belum tentu diterima, namun semua ibadah yang diterima itu pasti sudah sah. Kemudian ikhwatiddin, intinya dan targetnya adalah takwa, menjadi seorang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. At-taqwa yaitu al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah. Kemudian wala amalu bitanzil, beramal dengan tanzil, beramal dengan amalan yang ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Yang ketiga, al-qana'atu bil-qalil, qana'ah, merasa bersyukur, merasa sudah cukup, walaupun yang dia dapat hanya sedikit. Wal-isti'dadu fi yaumir rahil, dan punya persiapan untuk hari di mana manusia akan bepergian. Yang dimaksud rahil ini, yaumur rahil, yaitu di hari akhirat. Punya persiapan untuk hari akhirat. Inilah yang disebutkan Ali bin Abi Thalib tentang orang yang bertakwa. Yang pertama tadi yaitu al-khawfu minal jalil, mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tak takut dengan Allah, berarti dia tak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua beliau sebutkan yaitu al-amalu bitanzil, mereka yang beramal dengan tanzil, amalan yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seorang tidak akan mungkin bisa bertakwa kalau dia tidak beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntunkan. Karena beliau mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Jadi tidak setiap orang yang rajin beribadah membawa dirinya pada takwa. Karena bisa saja ibadah yang dia lakukan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya, seorang yang melakukan ibadah, seorang yang melakukan amalan, dia harus tahu dasarnya. Dan untuk mengetahui dasar itu, tidak ada cara lain selain dia harus belajar dan menuntut ilmu. Berarti seorang yang tidak menuntut ilmu syar'i tidak akan mungkin dia menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang tak punya ilmu, orang yang tidak ingin ataupun tidak ada keinginan untuk menuntut ilmu, dia tidak akan mungkin bisa membedakan mana amalan yang ada dalilnya dan mana amalan yang tak ada dalilnya. Berarti dasar orang jika ingin asal ataupun dasar seseorang jika dia ingin bertakwa, yang pertama dia harus rajin menuntut ilmu. Itu dasar pertama. Dasar dari semua masalah. Kalau dia mau tahu bagaimana akidah yang benar, dia harus rajin menuntut ilmu. Makanya Rasulullah katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma sahalahullah tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan untuk dia jalan menuju surga. Sebab dalam penuntutannya terhadap ilmu, disitulah dia akan menemukan bagaimana akidah yang benar, bagaimana cara beribadah yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang yang bertakwa tidak bisa hanya sekedar ilmu, tidak hanya bisa sekedar memiliki prinsip, memiliki dasar-dasar ilmu, atau tidak bisa hanya sekedar orang yang mengetahui ilmu. Dia belum menjadi seorang yang bertakwa kalau hanya sekedar dia tahu. Tapi dia harus amalkan. Dia harus amalkan. Sebelum dia amalkan, dia enggak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Sekedar tahu tidak dikatakan orang yang muttaqin. Tapi dia harus tahu. Setelah dia tahu, dia harus mengamalkannya. Makanya Ali bin Abi Thalib menyebutkan syarat ataupun ciri kedua orang yang bertakwa, al-amalu bitanzil. Beramal dengan tanzil. Kata tanzil dari kata nazala artinya sesuatu yang turun dari langit. Yang dimaksud itu adalah Quran. Kemudian apalagi yang turun dari langit? Yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang diutus Rasul, yang diutus Allah untuk menerjemahkan apa yang Allah turunkan dari langit. Dia adalah Rasulullah sebagai penerjemah Al-Qur'an. Para ulama sering menyebutkan as-sunnah itu merupakan wahyu yang kedua. As-sunnah adalah wahyu yang kedua. Karena kita tak akan mungkin bisa memahami wahyu yang pertama tanpa ada wahyu yang kedua. Dia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, wal qana'atu minal qalil. Dia bersyukur, dia merasa sudah cukup walaupun yang dia dapat sedikit. Seorang yang bertakwa adalah seorang yang bersyukur. Bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada dirinya. Karena memang yang namanya banyak dan sedikitnya harta seseorang bukanlah standar orang tersebut mulia dan tidak mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa aqramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Allah Subhanahu wa taala coba dirinya dengan memberi dia kelapangan rezeki, dia akan mengatakan sungguh Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqul rabbi ahanan. Adapun apabila Allah coba dia dengan menyempitkan rezekinya, maka dia katakan sungguh Tuhanku telah menghinakanku. Inilah ucapan manusia dan ini ucapan yang salah. Dan ini ucapan yang salah. Apabila orang yang kaya itu merupakan orang yang mulia dan orang yang bertakwa, tentulah orang yang paling mulia dan takwa adalah Qarun. Orang yang terkenal. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ma anna mafatihahu latanu ubil usbati ul quwwah." Yang kunci gudangnya saja, gudang hartanya saja tidak sanggup diangkat oleh orang-orang yang sangat kuat pada waktu itu. Itu kalau penisbatan kemuliaan terkait dengan orang yang terkaya, berarti Qarunlah yang paling mulia. Tapi ternyata Qarun akhir hidupnya ditenggelamkan dirinya dan seluruh hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Kemudian, kalau seandainya orang yang miskin itu adalah orang yang hina, sungguh banyak para sahabat yang miskin. Banyak para sahabat yang miskin. Bahkan para nabi juga ada yang miskin. Oleh karena itu, Khofiddin, miskin dan kaya tak terkait dengan takwa dan tidak takwa. Orang miskin bisa bertakwa, orang kaya juga bisa bertakwa. Demikian. Jadi qanaatu minal qalil, bersyukur, merasa cukup dengan yang sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dalam masalah ini tuh Ikhwatiddin, kata-kata merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit, standar sedikit masing-masing orang tuh berbeda. Ya. Standar sedikit untuk masing-masing orang berbeda. Mungkin untuk orang-orang para pejabat, bagi mereka pendapatan 1 bulan 30 juta masih dianggap sedikit karena kebutuhan mereka yang sangat banyak. Bagi dia mungkin seorang raja, 100 juta sebulan masih sedikit. Kalau bagi kita, 5 juta sebulan saja sudah sangat sedikit gitu. Ya. 5 juta sudah ya Masya Allah lah. Merasa sudah cukup. Makanya Ikhwatiddin, qanaah ma'al qalil, yaitu merasa cukup dengan yang sedikit, artinya perasaan kita itu masih sedikit. Merasa cukup. Makanya bisa orang yang gajinya sudah sekian puluh juta, namun dia tak pernah puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Bahkan dia merasa tak cukup. Makanya muncullah pencurian-pencurian, ada yang korupsi sampai sekian triliun. Satu triliun itu kan 12 nolnya. Sejuta-juta. Satu juta itu satu juta kali. Jadi satu juta itu satu juta kali, bayangkan. Kita ngantongin 10 juta itu merasa banyak. Ini satu jutanya itu satu juta kali. Itu kalau berupa uang, gak tahu sebesar apa kalau dipeti kan. Namun bagi mereka, ya itulah dapatnya. Padahal uang segitu banyak, gak tahu mau diapain. Kalau dibuatnya untuk makan sarapan pagi saja, mau berapa ratus tahun dia makan sekian triliun. Untuk makan siang, untuk makan malam, atau dia buat rumah. Memangnya orang sekali tidur bisa sekali tiga kamar. Badannya di kamar pertama, tangannya di kamar kedua, tangan ketiga, enggak juga, satu kamar juga. Toh juga satu divan, toh juga satu kasur. Demikian, tapi yang namanya selera manusia, keinginan manusia itu memang tanpa batas. Makanya Rasulullah katakan, "Lau kana libni Adam wadiyani minadh dhahab la ahabba ayyakuna wadiyan tsalitsan." Seandainya seorang anak Adam punya lembah, punya dua lembah yang isinya penuh dengan emas. Ingat, lembah bukan ember. Bukan ember. Satu ember saja kita punya emas, satu ember. Enggak usah ember yang besar itu untuk ngerdam kain. Ember-ember untuk ngecor itu aja. Mana emasmu nih? Satu ember. Itu sudah banyak sekali, Khofiddin. Ini bukan ember, tapi lembah. Ya, lembah. Bukan parit. Parit kecil, lembah itu tidak ada yang membayangkan lembah itu kecuali dia lebar. Itu namanya lembah. Mekah itu lembah. Makanya dikatakan bilwadi, lembah. Kenapa? Dia diapit oleh gunung. Maka dia lembah. Apabila seorang punya dua lembah yang isinya semuanya emas, ya lebih mudahnya dia punya privat dua, punya dia pribadi, bukan punya pemerintah, dia pribadi. La habba ayyakuna wadiyan thalithan, maka dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Falayyam la'afahu illa turab. Perutnya, mulutnya tidak akan pernah penuh kecuali setelah dipenuhi oleh tanah. Penuh dengan tanah, barulah dia puas. Kenapa? Karena dia sudah mati. Oleh karena itu, Khofiddin, seberapapun yang kita dapatin, harus yang kita dapati, penghasilan kita harus qanaah. Terutama ini para istri. Berapa yang diberikan suaminya, jika memang itu kesanggupan suaminya, maka qanaahlah dan berikan syukur kepada sang suami. Kalau suami memberi satu bulan 10 juta, alhamdulillah qanaahlah. Ya. Bersyukur, alhamdulillah Bang. Makasih ya Bang. Itu. Kalau 10 juta. Kalau 5 juta, ya begitu juga. Demikian ikhwatiddin. Jadi yang namanya ekonomi dan pendapatan itu tergantung diri kita. Cukup dan tidak cukupnya. Kuat besar selera kita, besar gengsi kita, maka banyaklah pengeluarannya. Tapi kalau kita rendah hati, tidak gengsi, insyaallah pengeluaran pun akan bisa lebih diirit. Demikian juga kaum mama-mama yang dia banyak aksesorisnya. Kalau dia mau beli tas, kan mama itu kalau pergi harus pakai tas. Kalau ikhwan-ikhwan kan banyak gak pakai tas, banyak gak pakai tas ini. Tapi kalau mama gak bawa apapun harus pakai tas dia. Ya kalau tas-tasnya itu hanya buatan AS, Ajo Sukarami, berapa 50 ribu limpol cukup kan? Tapi kalau dia harus beradu mewah, tas Hermes, dan lain-lainnya, disitulah yang sebenarnya sudah berubah fungsi tas menjadi fungsi sosial. Itu dia. Jadi orang akan menilai dia dari tasnya. Tasnya tas mahal. Ini tas Itali nih. Harganya paling enggak setengah M. Jadi tingkat sosialita dia di tas. Begitu. Ya kalau para akhwat mau seperti itu, buat bandrol, ambil stiker, dibandrol aja tasnya. Set. 500 juta, tempel. Gak usah dikupek-kupek lagi dah, gitu aja. Demikian ikhwatiddin. Jadi sebenarnya fungsi tas tidak lagi sebagaimana yang semestinya, tapi sudah gengsi. Itu yang mahal. Baik. Kemudian isti'dadu fi isti'dadu yaumir rahil, di mana dia punya persediaan, persiapan untuk hari tempat dia safar terpanjang, yaitu padang mahsyar. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Kata Ubay bin Ka'ab, "Ama salakta tariqan dha syaukin?" Pernahkah engkau menempuh jalan yang banyak durinya? Qala bala. Kata Umar, "Ya tentu, pernah." Kemudian, "Fama fa'alta?" Terus apa yang kamu lakukan? Kalau engkau, kalau anda menempuh satu jalan yang anda tahu itu jalan banyak duri, banyak benda-benda yang tajam, atau kita katakan banyak kacanya, banyak durinya. Jadi bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Kata Umar, tasyammartu wajtahattu. Aku akan berhati-hati dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan sampai aku memijak kakiku di tempat yang ada durinya. Fadzalika taqwa, kata Ubay bin Ka'ab. Itulah yang namanya takwa. Artinya, seorang yang bertakwa, setiap kali dia melangkahkan kakinya dalam kehidupannya, setiap dia mau berbicara, setiap dia mau berbuat, harus dia pikir mudarat dan maslahatnya. Harus dia pikir, apakah pekerjaan yang akan saya lakukan ini dihalalkan ataukah tidak? Apakah yang aku lakukan ini bermudarat ataukah tidak? Demikian juga Ketika seorang mau berbicara, dia pikir dulu, apakah yang akan saya ucapkan ini halal apa tidak? Kalau dia tahu itu halal, dibolehkan, tidak dosa, kemudian dia harus pertimbangkan juga besar apa tidak mudorotnya. Itulah dia orang yang bertakwa. Sebab kalau dia lakukan juga tanpa pertimbangan itu, dan ternyata apa yang diucapkannya itu diharamkan oleh syariat, apa yang dilakukan itu diharamkan oleh syariat, maka ibaratnya dia sedang meletakkan kakinya di atas duri-duri yang pasti akan menyakitkan kakinya sendiri, yang pasti akan merobek kakinya sendiri, yang pasti akan menumpahkan darahnya sendiri, yang pasti akan menyakitkan dirinya sendiri. Makanya setiap perkara yang diharamkan oleh Allah itu berarti perkara tersebut akan bermudarat. Jadi dalam masalah ini, setiap orang yang bertakwa, sebelum dia bicara, dia harus punya pertimbangan, apakah perkara ini halal apa tidak, boleh apa tidak. Demikian juga setiap dia berbuat, bukan hanya ibadah, semua perbuatan kita, setiap perbuatan yang akan kita lakukan, mungkin gerakan mata, mungkin gerakan hidung, atau mungkin apa yang kita dengar, apa yang mau kita dengar, itu semua harus kita pertimbangkan apakah boleh apakah tidak menurut syariat. Bahkan ikhwati fiddin, kalaupun dia enggak tahu ini boleh apa tidak, ya dikatakan boleh sepertinya boleh, tapi dikatakan tidak sepertinya juga dilarang oleh syariat. Untuk masalah yang syubhat seperti ini, masalah yang samar tidak jelas apakah hal haram, Rasulullah memberikan kepada kita sikap innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas, dan di antara yang jelas-jelas itu ada perkara yang mushtabihat, perkara yang tak jelas. La ya'rifu katsirun minan nas, gak banyak orang yang tahu. Lantas bagaimana? Rasulullah sebutkan, famanittaqa 'anil syubhati faqad istabra'a 'an 'irdihi wa 'an dinihi wa dinihi. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara yang enggak jelas, ini halal apa haram ya, udahlah tinggalkan saja. Itu namanya sikap seorang bertakwa. Ya. Barang siapa yang dia meninggalkan perkara yang enggak jelas, berarti dia telah menyelamatkan kehormatannya dan agamanya. Begitu ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah sikap orang yang bertakwa, yaitu seperti orang yang sedang berjalan di tempat ataupun di jalan yang penuh duri. Berarti dari definisi Ubay bin Ka'ab ini, orang yang bertakwa juga harus punya ilmu. Dia harus membedakan mana yang duri dan mana yang benang. Jangan sampai dikiranya benang, ternyata itu merupakan duri salak. Dia pijakkan tuh benang, ternyata itu adalah duri yang akhirnya menusuk kakinya. Jadi dia harus bisa bedakan mana perkara yang menyakitkan dirinya, yang bisa melukai dirinya, dan mana yang tidak. Jangan dikira nanti dilihatnya ada spon, busa, apa, gabus. Ini kira-kira kalau kupijak menyakitkan diriku enggak? Begitu Khofiddin. Ya. Jadi dia harus tahu kalau yang ini, spon ini, dipijak tak ada masalah. Sudah? Dipijak tak ada masalah. Baik. Spon ini menyerap air. Dia tahu ini spon basah atau tilam basah. Dia mau jalan di situ sementara dia pakai sepatu kulit yang lekang kalau kena air. Dia harus punya timbangan. Jadi ketika matanya melihat benda itu, langsung komputer jalan. Titit. Jangan pijak karena sepatumu lekang. Jadi komputernya harus jalan. Makanya dia enggak letakkan kakinya di tempat spon tersebut. Begitu, karena dia tahu apa yang dia pakai kualitas buruk. Kalau terkena air, lekang. Itulah orang yang bertakwa, ikhwatiddin. Dia harus pertimbangkan masalah dan mudaratnya. Enggak bisa dia main tutup mata, bonek, bocah nekat. Ya. Yang penting takbir. Enggak bisa. Ya. Kalau sudah ada yang takbir, jalan, sikat. Enggak. Tetap pertimbangan maslahat dan mudarat. Karena bagaimanapun kita punya akal, setiap apa yang kita lakukan pasti ada terfikir. Kita dari rumah seorang pedagang misalnya, tadi jam-jam 3 mulai terfikir, saya ikut ngaji apa tidak? Begitu kan? Udah, oh saya ikut ngaji. Begitu mau pergi ngaji, ditelepon, ada order dagangan rupanya. Ini saya mau pesan sekian-sekian pak, kalkulasi harganya 5 juta. Jadi dia pilih, saya mau selesaikan transaksi 5 juta, atau saya pergi ngaji. Kalau saya pergi ngaji, gak bisa transaksi. Kalau saya transaksi, gak bisa pergi ngaji. Kan harus pikir. Komputernya lah, tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek. Udahlah, dagang aja. Ngaji masih bisa, Sabtu depan. Begitu. Tapi bagi orang yang sudah punya stok, mungkin dia, apa-apa, besok masih ada. Jadi masing-masing orang punya pertimbangan. Ya, punya pertimbangan. Oleh karena itu, orang yang bertakwa itu harus cerdas. Ya. Orang yang bertakwa harus cerdas. Orang yang hijrah juga harus cerdas. Gak bisa dia main ribak sude. Main sikat sana, sikat sini, gak bisa. Dia harus cerdas. Bagaimana cara dia, kalau dia seorang suami sudah berhijrah, sementara istrinya belum, dia harus cerdas bagaimana mensikapi sang istri. Kalau sang istri sudah berhijrah, suami belum, dia harus punya bersikap cerdas bagaimana cara hijrah ini agar membuat yang lain nyaman dan ikut. Oleh karena itu, seorang yang bertakwa dia harus cerdas. Ya, tidak boleh modal nekat. Seorang akhwat lagi menggebu-gebu ngajinya. Begitu ngaji hari ini, besok udah pakai cadar dia. Dari kamarnya langsung buka, pakai cadar. Begitu buka pintu kamar, terkejut orang tuanya, lompat. Eh, siapa ini? Karena baru kali itu dia pakai cadar. Itu pun mulainya dari rumah. Demikian. Apakah nyaman? Apakah bagaimana besar mudarat? Apakah tidak? Bisa saja orang tua katakan, apa yang kau lakukan ini? Mau ngaji pak? Gak usah kau ngaji. Kan bisa dilarang. Akhirnya mudarat lebih besar. Demikian. Sekali lagi, Khofiddin, seorang yang bertakwa itu harus cerdas. Seorang yang berhijrah harus cerdas. Sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang memang ada syariatnya. Banyak orang yang berhijrah, tapi masih main musik. Udah pakai gamis seperti ini, jenggot pakai serban, kemudian apa? Nyanyi musik pop. Musik rock. Itu salah hijrah namanya, Ikhwatiddin. Karena orang bertakwa itu harus punya ilmu, gak bisa enggak. Harus punya ilmu. Demikian. Gak punya ilmu, gak bisa dia menjadi orang yang bertakwa. Itulah Ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Taib. Kemudian, Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang yang bertakwa. Ini sifat ya. Allah menyebutkan, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِدَّةً لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan Tuhan kalian, dari Tuhan kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nanti cari suratnya dan ayatnya. وَعِدَّةً لِلْمُتَّقِينَ. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu orang bertakwa. Kalau dia hanya berinfak dalam keadaan lapang ekonominya, kalau dalam keadaan sempit tidak, itu belum dikatakan bertakwa. Kemudian wal kadziminal ghaiz, yang mampu menahan amarah. Seorang yang emosional tidak dikatakan orang yang bertakwa. Jadi banyak kali syaratnya memang takwa ini. Banyak kali cirinya. Mereka yang suka marah, kesenggol dikit marah luar biasa, itu bukan orang yang bertakwa. Dia adalah orang yang kadziminal ghaiz, yang mampu menahan amarah. Rasulullah pernah mengatakan, man kadzimal ghaiz wa huwa qadirun ayyan fadahu da'ahu Allah 'ala ru'usil khalaik. Barang siapa yang marah dan dia sebenarnya mampu menahan amarahnya, tapi dia tahan. Seorang yang marah, dia bisa melampiaskan amarahnya terhadap orang yang dia marahi, tapi dia tahan, dia sabar. Da'ahu Allah 'ala ru'usil khalaik. Orang seperti ini yang nanti akan dipanggil Allah di hadapan seluruh makhluk. Di hadapan seluruh makhluk. Dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, berkumpul seluruhnya, nama orang tersebut akan dipanggil, fulan, maju ke depan. Begitu. Ya, orang ini orang-orang yang istimewa. Dia marah, mampu menahan amarah, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Seorang suami marah kepada istri, bisa dia lampiaskan amarahnya, bisa dia tampar tuh istri, bahkan bisa tampar double, tang tang begitu, lewat sekali-sekali jalan bisa. Tapi karena dia mampu menahan amarahnya, dia tidak lakukan itu. Adapun seorang istri yang dia dibuat jengkel oleh suaminya, dia bisa marah, tapi dia gak berani marah. Dia sabar, ini namanya sabar terpaksa. Mengapa demikian? Karena sebenarnya, kalau seandainya dia mampu melampiaskannya, dia bisa marah terhadap suaminya. Tapi karena dia memang takut pada suaminya, nanti kalau ku marah, lebih marah lagi nanti suamiku. Dicerai pula aku misalnya. Maka dia gak berani marah. Ini namanya sabar juga. Tapi memang terpaksa sabar. Yang seperti ini tidak dipanggil di hadapan makhluk nanti. Seorang suami ketika dia mau marah tapi sabar. Apalagi kalau dia ingat hadis Rasulullah SAW. Apabila seorang suami disakiti oleh istrinya, maka pada para bidadari di langit akan berkata, celakalah engkau wahai para istri. Dia itu sebentar saja singgah tempat kamu, sebentar lagi dia akan datang kepada kami. Jadi kaum laki-laki, para suami yang disakiti oleh istrinya, akan dibela oleh para bidadari di langit. Itu dia. Jadi jangan khawatir. Kalau kami ustadz yang disakiti oleh kaum perempuan, kaum laki-laki, para suami, maaf, tidak ada pula dalilnya kalau mak-mak disakiti oleh suaminya, dibela oleh para bidadara. Tidak ada dalilnya. Jadi gimana ustadz? Ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Oh, gak ada ceritanya. Yang ada ceritanya laki-laki yang dibela oleh para bidadari. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum, ya. Kemudian wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Itulah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau kita kumpul-kumpulkan semua ciri orang yang muttaqin, yang pertama, yang takut kepada Allah. Yang kedua, mereka yang apa? Hah? Hah? Iya, beramal dengan dalil. Yang ketiga, qanaah. Yang keempat, persiapan dia untuk hari akhirat. Persiapan dia untuk hari akhirat. Yang kelima, yaitu setiap tindak tanduknya, ucapannya, dia harus tahu sebelumnya apakah itu dihalalkan, apakah diharamkan. Ya, dia harus hati-hati dalam melaksanakan, menjalani kehidupannya. Yang ke apa? Enam, yaitu mereka yang sebelum sabar apa tadi? Menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang ketujuh, yaitu mereka yang menahan amarah, padahal dia mampu melampiaskan amarahnya. Yang kedelapan, yaitu mereka yang memaafkan orang lain. Maafkan. Demikian. Walaupun sebenarnya, maaf itu hak kita. Kita berhak mengatakan, tiada maaf bagimu. Boleh. Gak ada masalah. Kita gak wajib memaafkan. kalau ada orang menyakiti diri kita, kemudian dia minta maaf, kita kata enggak, enggak ridho aku sampai dunia kiamat pun tak ridho misalnya, enggak apa-apa, jangan dimarahi dia, itu hak dia. Hanya saja kita sebagai seorang bertakwa hendaklah memaafkan. Mengapa? Memaafkan itu lebih bermanfaat ketimbang tidak memaafkan. Harapannya apa? Kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, harapan kita Allah juga memaafkan kesalahan kita. Al-jaza ma'al jinsil amal. Sesungguhnya ganjaran itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Terakhir yaitu apa faedah ataupun natijah hasil orang yang bertakwa? Yang pertama, furqan. Allah akan beri dia furqan. Furqan itu yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Anfal ayat 29, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan beri kamu furqan. Furqan ini sangat penting ikhwatiddin. Ya, sangat penting. Tanpa furqan ini kita enggak akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang tauhid dan mana yang syirik. Mana yang benar, mana yang salah. Furqan ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Yang kedua, yaitu Allah akan beri dia solusi, jalan keluar setiap masalah yang menimpa dirinya. Disebutkan dalam surat Talak, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu makhraja. Allah akan beri dia jalan keluar dari setiap masalah. Surat Talak ayat 2. Kemudian orang yang bertakwa akan diberi rezeki dari arah yang tak dia duga-duga. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Jadi seorang yang bertakwa, sebagaimana yang kita katakan tadi, yang terpenting bagi dia adalah akhiratnya. Makanya kalau ada yang berfilosofi, kita harus balancing antara dunia dan akhirat, gak akan bisa. Orang yang mau menyeimbangkan antara dunia dan akhirat adalah orang yang salah. Tidak bisa dunia seimbang dengan akhirat. Tidak bisa. Tetap akhirat lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih utama untukmu. Dan akhirat itu juga lebih kekal untukmu. Makanya kalau ada yang mau menyamakan antara dunia dan akhirat itu salah. Kalau terjadi perbenturan antara dunia dan akhirat, maka buang dunianya, ambil akhiratnya. Makanya Allah katakan, wa bataghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah. Carilah akhirat dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu. Jadi orang yang mendapat rezeki dengan rezeki ini, nanti tuh. Nanti. Dengan rezeki ini cari akhirat. Ya. Cari akhirat. Allah enggak katakan distabil disamakan enggak. Kamu punya rezeki, cari akhirat dengan rezeki tersebut. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dengan urusan duniamu. Allah hanya sebutkan jangan lupa dengan duniamu. Jadi jangan sampai kamu itu di masjid 24 jam salat, maka apa? Salat zikir, baca Quran. Terus kamu makan dari mana? Mengharapkan infak orang. Orang yang memberi kamu infak, memberi kamu makan sehingga kamu bisa beribadah 24 jam di masjid, orang tersebut lebih baik ketimbangan kamu. Karena kalau dia gak kasih, kamu gak bisa beribadah. Begitu ikhwatiddin. Ya, makanya Allah memuji orang yang rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamus shalah wa itai zakah. Orang-orang di mana seorang laki-laki di mana transaksi jual belinya tidak melalaikan dia dari salat dan zikir, salat dan berzakat. Ya. Jadi bukan dia enggak melakukan transaksi, dia melakukan aktivitas dunianya tapi tidak melupakan dia dari perbuatan akhirat. Seandainya aktivitas dunia dia bertentangan dengan akhirat, maka dia akan buang itu dunianya. Begitu ikhwatiddin. Misalnya seorang yang bekerja di tempat ribawi, gajinya bagus, kemudian dia tahu itu riba, lantas bagaimana? Dia punya pertimbangan, kalau saya resign nanti saya mau kerja di mana? Ya sudahlah, nggak apa-apa, tunggu tahun depan misalnya, atau 4 tahun lagi misalnya, ya. Kalau dia yakini, kalau dia seorang yang bertakwa, dia gak akan peduli itu semua. Kenapa? Karena dia tahu serendah-rendahnya makan riba itu seperti berzina dengan ibunya sendiri. Gak ada kata nanti bagi mereka. Karena mereka tahu bahwasanya rezeki itu Allah yang menanggungnya. Itulah ya Khofiddin. Kemudian, yang keempat, Allah akan beri kemudahan setiap urusan. At-Talaq ayat 4. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, seluruh urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Dia melakukan pendidikan, sedang belajar, Allah mudahkan pendidikannya. Dia bekerja, Allah mudahkan pekerjaannya. Dia mencari jodoh, Allah mudahkan jodohnya. Tapi syaratnya bertakwa kepada Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang kok seret sekali jodohnya, maka tingkatkan ketakwaan Anda. Itu dia. Kan janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan seluruh urusannya. Makanya orang yang bertakwa itu mudah urusannya, ikhwatiddin. Tapi jangan pula kita perasaan, memang Ustaz, saya itu belakangan ini mudah sekali urusan saya, sepertinya sudah takwalah saya ini. Jangan perasaan kali. Ya. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian apa lagi? Selanjutnya, orang yang bertakwa diterima amalannya. Ini yang kita sebutkan tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa. Yang terakhir yaitu Al Imran ayat 15, yaitu lilladzina taqau 'inda rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, yaitu jannatin tajri min tahtil anhar, surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Orang bertakwa akan ditempatkan oleh Allah dalam surganya kelak. Itulah faedah ataupun hasil daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita pada sore hari ini bisa kita jadikan sebagai alat introspeksi diri kita. Ketika kita sudah berpuasa 1 bulan penuh, itu membuat kita takwa apa tidak? Kalau enggak, berarti itu tanda-tanda amalannya tak diterima. Yahya bin Mu'ad pernah mengatakan, man istaghfara bilisanih wa qalbihi fi ma'siyatin ma'qud. Barang siapa yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah hanya dengan lisannya, sementara hatinya masih ada ingin untuk bermaksiat, wa azmuhu alal ma'siyati ba'da syahri wa ya'ud, dan dia punya keinginan setelah sebulan selesai nanti dia akan kembali kepada balik kepada maksiat yang dia tinggalkan sebelum Ramadan, maka wa fa siyamuhu alai mardud, maka puasanya tertolak, wa babul maqbul ala wajhihi masdud, dan pintu penerimaan amalan tertutup untuk dirinya. Misalnya ini, sebelum Ramadan dia punya pacar, Dek. Besok Ramadan, Dek. Kita cut lah ya semua komunikasi ya. Iyalah bang, kita supaya fokus ibadah ya bang. Ya. Jadi kapan lagi kita sambung connect bang? Nantilah satu Syawal. Ah tuh. Tuh, itu tanda tuh. Karena dia mak, kalau seandainya dia tahu pacaran itu boleh, kenapa dia dihentikan ketika Ramadan? Tanda kan dia tahu enggak boleh. Tapi kalau dia mau sambung lagi setelah Ramadan, itu berarti tanda tidak mendapat takwa. Kecuali kalau habis Ramadan, insya Allah kita sambung lagi deh ya, di bulan Syawal, di depan Tuan Kadi, kulamar engkau dengan bismillah. Itu baru takwa. Nah, itu baru orang takwa namanya. Dia enggak mau melakukan aktivitas yang diharamkan. Dia ingin menjadi, mendapatkan setengah agama. Itu dia ikhwatiddin. Sebelum Ramadan ada saja yang ditontonnya. Mau di YouTube, mau di apa? Ramadan cut semua. Enggak, fokus qiyamul lail, puasa. Malam takbiran balik lagi. Beli kuota lebih banyak. Cari yang banyak paket. Karena dia mau habiskan sekian puluh giga dalam satu bulan. Kenapa? Nonton tahap yang ditontonnya. Berarti kan balik itu. Maka ikhwatiddin, itulah tanda-tanda tak menjadi orang bertakwa. Ya, jadi kita bisalah kita ukur diri kita, kita itu di mana posisinya. Demikianlah ikhwatiddin, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan mau yang bertanya silakan tulis pakai kertas, adapun HP yang biasa digunakan untuk nanya jawab ketinggalan tadi. Jadi silakan tulis atau langsung juga boleh. Ya hanya sampai 6 kurang 15 saja. Karena kan baru pertama kali kita masuk. Enggak usah, enggak jangan full ya. Jangan full ya, seperti kalau orang baru masuk sekolah kan masih capu-sapu, nyapu-nyapu ruangan gitu. Angkat-angkat meja, cepat pulang. Ketika kehilangan barang, bolehkah berselawat dengan berkeyakinan agar barang tersebut dapat kembali? Siapa bilang mengucapkan selawat nanti barang bisa balik? Dari mana datangnya? Ya, dari mana datangnya? Barang milik kita, harta milik kita yang setelah hilang, apakah dia balik atau apakah dia kembali atau tak kembali? Ini kan masalah gaib. Bagi yang mengatakan kamu ucapkan selawat misalnya 150 ribu kali akan balik, dalilnya mana? Terus kalau enggak balik, siapa yang menjamin? Kiainya itu, ustadznya itu. Kalau bisa ustadz ngasih jamin, saya berani jamin. Kalau seandainya enggak balik, aku yang balikkan. Ah, enggak apa-apa itu. Karena sudah jelas akan balik. Karena kalau enggak balik, dia yang ganti. Begitu. Ini dari mana datangnya ini? Kalau ada ustadz mengatakan, minta garansi. Gimana ustadz? Kalau enggak balik gimana? Ustadz yang nanggung. Oh, enggak bisa lah bang. Ya, gimana lagi? Ya, jadi keliru. Dan ini bisa jatuh pada bid'ah. Bukan salawatnya yang bid'ah, tapi niatan salawat untuk mendapatkan barang yang sudah hilang. Seperti ini. Ketika seorang bersin di dekat Abdullah bin Umar. Dia bersin. Asih. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi dia salawat setelah bersin. Kata Abdullah bin Umar, maha kada allamana Rasulullah. Enggak begini. Rasulullah mengajarkan kami. Tapi dia beliau mengajarkan alhamdulillah ala kulli hal. Begitu, bukan wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Bukan berarti kita melarang berselawat, tapi mengkaitkan selawat dengan bersin, ya, itu perlu dalil. Hukum menggunakan kendaraan hasil riba untuk ibadah dan bekerja. Kalau yang pelakunya enggak boleh. Misalnya dia pegawai bank, dia enggak boleh menggunakannya. Enggak boleh. Tapi kalau kendaraannya itu dihadiahkannya kepada adiknya, adiknya boleh. Karena Rasulullah katakan la'anallah akilur riba wa mukiluha syahiduha wa katibuha wa syahiduha. Allah melaknat orang yang memberi riba, yang memberi riba, kemudian juga yang mengambil riba, mencatatnya, saksinya semuanya sama, terlaknat. Adapun orang lain, misalnya si A berhutang dengan si B 100 ribu, pulangnya 150 ribu. 50 ribu ini gak boleh dipakai oleh si A. Si B juga gak boleh memberikan lebih seperti itu. Tapi kalau si C, ini aku kasih kamu duit 50 ribu, tapi ini uang riba tadi yang dikasih si B, silakan si C boleh pakai. Karena dia gak termasuk dalam aktivitas riba, dia mendapatkan uang tersebut. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang bagi yang aktivisnya gak dibolehkan. Ustadz harus apa ini? Ustadz harus apa ini? Oh, harus duluan. Ini diluan makanya nggak bisa dibaca. Harus duluan mengqada puasa dulu atau pas Syawal? Khofidin, perhatikan ya. Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'u sittam minas syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang puasa Ramadan lantas dia lanjutkan dengan puasa Syawal, maka dia seperti puasa satu tahun penuh. Ingat, dia lanjutkan, berarti dia selesaikan dulu Ramadannya, baru Syawalnya dia lakukan, barulah dia dapat puasa satu tahun penuh. Yang pertama urutannya. Yang kedua, mengqada puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa Syawal hukumnya sunnah. Maka lebih diutamakan melakukan yang wajib, karena itu hutang kita kepada Allah. Walaupun boleh kita membayarnya, mengqadanya di selain bulan Syawal, boleh. Tapi permasalahannya, jangan didahulukan bulan puasa Syawalnya. Utamakan yang mengqadanya. Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah itu lebih mencintai para hambanya untuk mendekatkan diri dengan yang wajib ketimbang yang sunnah. Jadi Khofiddin, mengqada puasa itu lebih besar pahalanya ketimbang dia melaksanakan puasa Syawal. Tapi kan Ustaz, kalau kita puasa Syawal nanti, kalau Syawal gak boleh di selain Syawal, sementara mengqada boleh di sampai bulan Syaban. Oleh, betul. Tapi permasalahannya, siapa yang menjamin Anda sampai usianya di bulan Syaban? Ada? Ini hutang. Hutang kita kepada Allah. Maka hutang dulu yang harus diselesaikan. Makanya Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, yang dia puasa Syawal sementara qada puasa belum, maka gak dapat keutamaan tadi itu, puasa sebulan satu tahun penuh. Tapi boleh, gak ada masalah. Boleh, gak ada masalah. Ya, tapi ya itulah resikonya besar, banyak resikonya. Seandainya dia mati nanti gimana? Sementara dia puasa Syawal bisa, puasa ganti gak bisa. Hukum cadar menurut Imam Syafi'i wajib. Tapi kalau tidak bercadar, tak mengapa. Bagaimana Ustaz? Loh, kalau sudah wajib kok gak mengapa, gak pakai cadar? Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi bagaimana? Ya kalau ditinggalkan berdosa, bukan gak apa-apa. Jadi bagaimana ya Khofiddin? Tidak ada yang hukum wajib ditinggalkan tak apa-apa. Ya, enggak ada. Yang ada hukumnya apa namanya? Kecuali kalau dia meyakini hukumnya sunnah. Seperti Syekh Al-Albani dalam kitab Jilbabul Mar'ah Muslimah, beliau mengatakan sunnah. Kalau sunnah itu ya ketika dia ada maslahat dia pakai. Ketika dia kira-kira banyak mudaratnya, seperti kalau bertemu dengan keluarga-keluarganya dia tak pakai misalnya, enggak masalah. Tapi kalau dia berkeyakinan wajib, tidak boleh main buka tutup. Seperti jalan tol buka tutup, tidak bisa. Kalau hukumnya dia meyakini sunnah, boleh. Ya, kapan kira-kira dia maslahat, maka dia pakai misalnya. Misalnya para akhwat, seorang akhwat misalnya, dia merasa dirinya itu cantik, selalu menjadi perhatian. Misal ini. Dan memang betul jadi perhatian. Jadi bagaimana? nanti banyak terfitnah ikhwan-ikhwan, apalagi ini pulangnya pun barengan, ya kan? Kan banyak ikhwan-ikhwan yang caper, sebagaimana akhwat juga banyak yang caper. Jadi bagaimana? Dia pakai cadar. Atau akhwat yang asik dikejar para umi-umi, mau dijodohkan kepada anaknya. Ada yang begitu ikhwatiddin. Jadi ada sebagian ummahat kita itu yang memang dia ngaji. Dia ngaji, kemudian dia ingin carikan untuk anaknya. Seorang gadis yang sudah ngaji. Masalahnya ada juga, anaknya pun belum ngaji. Begitu ikhwatiddin. Jadi karena khawatir hasil ditanyain saja, dan nikah enggak nak, dan nikah enggak nak, pakailah cadar. Nah, ketika enggak di hadapan umi-umi, jangan pakai cadar misalnya. Itu dia. Boleh silakan, enggak masalah. Demikian ikhwatiddin ya. Tapi kalau wajib enggak bisa. Kalau wajib berarti tinggalkan berdosa. Yuh. Dua halaman, dua lembar. Tapi pertanyaan cuma tiga baris. Apakah di Medan ada mahat yang kriteria umumnya tidak ada batasannya? Oh, saya belum tahu itu. Kalau mahat, Allahu a'lam. Maksudnya tak pakai umur, boleh masuk umur 60 juga boleh gitu. Itu maksudnya. Biasanya tetap ada batasan. Biasanya sih. Kalau mau masuk jangan mahat. Seperti misalnya adanya kajian-kajian tahsin bahasa Arab dibuat sekelompok orang gitu, ikhwan kita itu masuk situ. Anda berusia 60 tahun juga masuk boleh situ. 90 tahun juga masuk. Ustaz, Anda baru hijrah ke manhaj salaf. Ada seorang ikhwan yang melamar Anda. Berarti dia akhwat ini. Ada seorang ikhwan yang melamar Anda, tapi beliau tidak bermanhaj salaf. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah Anda harus menerima lamaran itu? Ini kan pertanyaannya sepertinya dia suka ini. Iya kan? Ya dia pasti ada sukanya. Kalau orang yang enggak ada suka sama sekali, dia enggak akan nanya ini, udah tahu jawabannya. Iya kan? Pasti dia tahu jawabannya, enggak perlu tanya-tanyanya. Ini dapat minta dukungan dari ustadz ini nampaknya. Perhatikan nih Khofiddin. Kalau kita bicara masalah dan sah dan tidak sahnya, boleh. Seorang muslimah menikah dengan seorang yang beraliran, ya sufi misalnya, selama masih dalam lingkungan Islam, sah akadnya kalau dia terima. Tapi kan permasalahannya di sini adalah, dia sedang menerima seorang pemimpin. Mau dibawa kemana dia? Apakah dia akan dibawa kepada kebid'ahan? Ataukah dia dibawa ke dalam sunnah Rasulullah SAW? Itu harus pertimbangkan. Secara hukum sah. Enggak ada masalah. Selama laki-lakinya masih muslim. Sah. Tetapi kan dalam menikah tidak sekedar sah dan tidak sah. Tapi di sana ada satu tujuan. Yaitu tugas seorang suami. Satu, ada tugas yang paling berat, yaitu ku anfusakum wa ahlikum narok, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang terpenting. Sanggupkah dia menyelamatkan diri akhwat tersebut dari neraka ataukah tidak? Itu yang terpenting. Bukan masalah pekerjaan. Kalau sekedar bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, ayam lebih piawai, orang kafir lebih piawai. Mereka bisa bekerja dari gelap, pulangnya gelap. Kita kan gak bisa. Kita ada sholatnya, ada sholat subuhnya, macam-macam. Mereka kan gak. Tapi yang terpenting bukan itu, ikhwatiddin. Bukan sekedar sandang, pangan, dan papan. Tapi bisa gak dia menjadi imam, menggandeng tanganmu untuk bersama menuju surganya Allah. Itu yang terpenting. Ya. Jangan nanti ketika diajak, yuk bang, kita sholat ini. Oh, kau Wahabi ya? Jangan Wahabi itu. Wahabi itu kan mengatakan mak Rasulullah masuk neraka. Itu dia. Jadi ikhwatiddin, yang begini-begini, gimana mau bergandengan tangan? Ya kalau seandainya si akhwat mampu menerima resiko, gak apa-apa Ustaz, saya akan berdakwah kepada suami saya, rawi-rawi lantas, malang-malang buntung, Allahu Akbar. Silahkan. Berarti dia mengambil risiko, silahkan, ada masalah. Ya. Silahkan. Jadi demikian ya. Mana lagi? Ustaz, bagaimana sabar menghadapi istri ana yang sering makan? Hah? Oh, marah, bukan makan. Marah terhadap anak saya yang masih 2 tahun, yang lagi lasa dan aktif-aktifnya. Ana sungguhnya tidak ridho. Masya Allah. Bagi seorang ibu, tidak layak dia marah-marah terhadap anaknya yang 2 tahun. Apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki itu anak yang lasa. Nanti kalau dia gak lasa, diem aja duduk, diem aja melamun. Itu gak beres berarti otaknya dia. Bermasalah itu berarti. Yang anak ya yang sehat ya lasa dia. Dan memang begitu kehidupannya. Ya gak boleh kalau bapaknya yang lasa. Itu baru. Bapaknya lasa, begitu datang naik pagar, manjat lemari. Itu baru gak boleh. Tapi kalau anak ya begitu. Makanya hanya bisa diarahkan. Gak boleh dimarah-marah, ikhwatiddin. Ya, gak bisa dimarah-marah, apalagi sampai dipukul. Nah, bagi seorang suami yang gak ridho seperti itu, ajarkan sang istri. Ya, bantu dia untuk bisa bersabar. Gak bisa, dek, ini anak kita 2 tahun. Udah, jangan kau marah-marah ya. Sempat nanti ku nampak kau marah, ku tendang kau. Gak begitu. Arahkan dia, dek, jangan begitu, begini caranya. Atau, kalau memang sulit, kasih dia tahapan. Dek, gimana? Kalau kamu tidak marah-marah 3 hari, abang belikan baju baru. Begitulah, pakailah harta yang Allah berikan untuk memperbaiki istri kita. Udah 3 hari, oke. Dah, nanti seminggu deh ya. Kalau seminggu kamu gak marah-marah, bisa mengarahkan anak-anak dengan cara yang baik, maka abang belikan emas, anting-anting. Ya. Sebanyak 10 gram, tapi imitasi. Ya dia gak sanggup kalau misal. Demikian ikhwatiddin, itu caranya. Ya. Jadi ajarkan dia. Terkadang ikhwatiddin, istri itu dia tidak diajarkan oleh orang tuanya bagaimana cara berkomunikasi. Banyak keluarga muslim itu ketika dia marah, sambil lewat. Sambil lewat. Tidak dia didudukkan. Duduk nak, duduk. Udah, baru. Nah, begini. Kenapa sih begini? Atau kalau bisa, kalau boleh, kita minta maaf duluan. Anak, maaf kalau bapak, kalau ibu ada kesalahan, mohon maaf. Kemudian baru ditanya, kenapa begini. Dengan anak 2 tahun juga boleh, ikhwatiddin. Ya, bisa, silakan. Demikian. Jadi, diarahkan dia. Tapi Ustaz sudah dikasih tahu balik lagi. Yang namanya anak-anak. Disitulah pembentukan jiwa dia, ikhwatiddin. Kalau dimarah-marah nanti dia menjadi seorang anak pengecut, bisa pengecut. Atau dia bisa lampiaskan kepada yang lain. Demikian ikhwatiddin ya. Jadi, yang paling besar andilnya di sini adalah suaminya. Bagaimana cara dia mendidik istrinya agar bisa mendidik anaknya dengan cara yang baik. Dudukkan dia. Jangan-jangan suami juga begitu marah-marah istrinya. Sambil pergi, kau ini memang masak gak beres, pergi. Gak seperti itu, dudukkan. Duh, misalnya habis isya gitu kan, habis makan. Dek, abang mau bicara lah, dek. Kenapa bang? Sebulan ini masakanmu kok. Kok ada yang kurang-kurang garam gitu, kenapa sih dia, ada masalah apa sih? Begitu. Mungkin dia punya unek unek, iya bang. Semenjak abang potong uang belanja itulah bang. Berarti dari kita masalahnya berarti kan. Demikian ikhwatiddin. Kadang-kadang kita gak sadari salah itu dari kita. Iya, semenjak abang kenalan dengan fulanah itu, disitulah adik setiap kali mau masak kok gemetar tangannya. Jadi setiap kali mau masukkan garam sedikit jadi 1 botol gitu kira-kira. Gak tertakar lagi, misalnya begitu. Demikian ikhwatiddin. Jadi ajak ngomong cara yang baik. Ya. Yalah, ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Saya terakhir, namun sebelumnya ini itulah terakhir. kalau saya bilang sebelumnya. Hukum ikut perwiritan setiap malam Jumat. Nah. Wirid itu artinya we, kami, read, membaca. Wirid. Wirid Yasin. Nah, gitu. Kami membaca Yasin. Boleh membaca Yasin. Membaca Yasin kapan saja boleh. Tapi kalau dia dikaitkan dengan malam Jumat, enggak boleh. Perlu dalil. Kenapa harus malam Jumat? Demikian. Atau malam Jumat dikaitkan dengan harus baca Yasin. Itu perlu dalil. Kalau enggak, dia jatuh pada bid'ah. Bukan baca Yasinnya bid'ah, tapi mengkaitkannya dengan waktu yang tidak ada dalil. Itu dia. Jadi bagaimana? Ya jangan. Atau cara membacanya. Atau cara zikirnya. Demikianlah ikhwatiddin rahimakumullah yakum, semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.